Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al-Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat? Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nar jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya. Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.